hati dan sayang, apapun pasti kau lakukan demi anakku yang tersayang. Jauh penuh kasih. Selalu

Oh. matamu takkan mampu untuk terbalaskan. Tertawa bersamaku seperti

God.